Hal nenggih menikoto warnane. Prameswari noto kekalih kang samya lenggah. Engkang mungguwe ngarasa nenggih menikoto Dewi Rohini. Ya Dewi Rohini. Sulistyaning warna prasasat angungkul endahing Bathari Suprabo. Wondening wingking sesilih Dewi Badra ini nguji wating wicara ngungkuli dhateng Bathari Wilutama. Sanadyan tawus selalu yuswa parandini maksih ketingata bete ndaing warna. Dasar salira jenara mbenglekiris mestaka sedeng amaisan. Rikma cemeng kembang bagung ketep atap liritina toati adi sinomnya micis paranjarah palarapan yelo cendani. Karena dengan jamur kuping pilingan hana pak palu sogoan kaya pinatut itu betul mengeng tawang imbo nanggal sepisan kesambungan bayu kaya pinulas. Netron jahit alindri pangarasan ramping wangi nyangkal putung pasulir pinatut gronong rungih latinya manggis karengat. Wajo petak rintip lirtir totu metes jenggos dengan ngelung gadung dodo wijang pamidangan lehan rajimas. Pambayun hangin yudin topo bayu katon ngarancang astaling liwa gading dari jini mucuk tanjung. Lambung hanawan kemit cedek mungal pocong sederi pinatut pupu hamuk kanggang sir. Jajeng kulir jubu manik garis lurus turut amrit kempol kiyalang emanak kencet lenggang moyo-moyo tunggak bundir lir jinongko. Telapaan ngamparan gading dari jitur jejempol kaya sirah sarpo. Yen mesem pahit madu pinastiko lamun cinondro basan kurang condro luweh warno. Ora montro-montro titah yayah widodari ngejawantah. Sang ratu Rohini kagarwa Prabu Basudewa peputra sajuga nenggih Raden Kakarasana. Wondene Dewi Badra ini kagarwa dening sang nata peputra sajuga nenggih Dewi Lara Ireng. Wondene sang Narayana atmajaning sawargi Dewi Ngaki ya Dewi Indra. Anglairaken sang Narayana sedha kunduran. Mila wiwit bebayi sang Narayana sinesepan kelawan Dewi Rohini. Nganti kondhang ing kathah lamun Dewi Rohini kagungan putra gondhang kasih. Sawetawis nggenya sang ratu nengga kunduripun ing ngeroko. Sinambi amir sane kebiyakaning para bedhaya srimpi. Rampunging beksa suwu ing gendhing mireng tengara kunduring sang katong. Sigra sang Prameswari gupuh-gupuh hamapak dhateng kunduripun ing ngeroko.